Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadithu rawahu Abu Dawud bitamamihi bisanadihi ila Abi Kilabah an Abi Asma an Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sini ya. Innallaha au qala inna rabbi zawaliyal ardo, sesungguhnya Rabbku telah melipatkan untukku bumi ini yang jauh didekatkan, dikumpulkan. Faraaitu masyariqal ardi wa magharibaha, aku bisa melihat timur dan baratnya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha, dan kerajaan umatku, kekuasaan umatku akan sampai pada apa yang dilipatkan untukku dari bumi ini. Sehingga dalam sejarah Islam ini menguasai 2/4 dunia. Luas sekali. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, aku diberikan kanzun, perbendaharaan merah dan putih. Ini istilah. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku bermunajat kepada Rabbku untuk umatku. Alla yuhlikaha bisanatin ammah, tidak dibinasakan dengan tahun-tahun paceklik kesulitan. Wa la yusallitu 'alaiha aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, tidak dikuasakan atasnya musuh dari selain jiwa mereka, sehingga menghalalkan ya baydah, ini kekuatan atau sahah. Saling apa berebut. Wa inna rabbi qala li, dan sesungguhnya Rabbku telah berkata kepadaku, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, aku kalau sudah memutuskan satu keputusan tidak akan ditolak, tidak akan dikembalikan. Wala uhlikahum bisanatin ammah, aku enggak akan membinasakan umatmu dengan tahun-tahun kesulitan. Ya. Larang ya apa? Susah bahan makan dan semisalnya. Wala usallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, tidak pula aku akan kuasakan atas mereka musuh dari selain jiwa mereka. Fa yastabiha baydatahum, yang menghalalkan diri mereka. Walau ijtama'a alaihi min baina aqtarihim, walaupun mengepung mereka dari segala penjuru. Au qala bi aqtariha hatta yakunu ba'dhum yuhlika ba'dhan, atau mengepung seluruh manusia dari segala penjuru sampai terbukti sebagian mereka sendiri membinasakan sebagian yang lain. Wa hatta yakuna ba'dhum yasbi ba'dha, sampai sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, dan sesungguhnya aku takut atas umatku para pemimpin yang sesat. Wa idza wudi'a sayfi ummati lam yartafi anha ila yaumil qiyamah, ketika sudah diletakkan pedang di tengah-tengah umatku tidak akan diangkat darinya sampai hari kiamat. Perang terus, terjadi pertempuran yang sengit, perang saudara dan lain sebagainya. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin, ya, menjadi pengikut mereka. Wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-authan, dan sampai mengibadahi kabilah dari umatku al-Authan. Ya, Authan lebih umum dari sonam, berhala. Kalau berhala itu masuk segala jenis yang diibadahi. Kalau sonam ini patung, dia masuk dalam kalimat Authan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku para pendusta 30. Kulluhum yaz'um annahu nabiyyun. Semuanya ngaku dia sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Sementara aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Kalau dalam khutbah la nabiyya ba'dah, enggak ada nabi setelah beliau. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Dan terus akan ada sekumpulan dari umatku di atas hak, di atas sunnah, di atas syariat. Qala Ibnu Isa dhahirin, yang tampil, yang tampak, yang tertolong. Thumma tafaqa, kemudian keduanya beriktifak. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai datang urusan Allah. Wa rawa Abu Dawud aidan an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, taduru rahal Islam li khamsin wa thalathin. Tali Islam itu berputar pada 35. Ausitin wa thalathin atau 36. Ausaba'in wa thalathin atau 37. Berputar di situ. Tali Islam, berputar-putarnya Islam berputar di situ. 35, 36 atau 37 kata Nabi. Fa'in yahlaku fasabilu man halak. Jika mereka binasa, maka jalannya orang yang binasa. Wa in yakum lahum dinuhum, dan apabila tegak untuk mereka agama mereka, yakum sab'ina ama, maka akan tegak selama 70 tahun. Qala qultu amimma baqiya aw mimma madha. Qala berkata, kultu, ya Abdul bin Mas'ud, apakah yang engkau maksud itu yang tersisa atau yang telah berlalu? Qala mimma madha, yang telah berlalu. Taib. Hadis ini hasan. Di sini disebutkan sekian dari jalan-jalannya. Ada yang dhaif, tapi ya taqwa, masing-masing riwayatnya saling menguatkan sehingga dihukumi hasan. Wa rawa fi sunanihi aidan an Abi Hurairah, masih dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, yataqarabuz zaman wa yanqusul ilmu. Taqarrub, ya saling berdekatan hari-hari ini. Hari ini dengan hari besok dengan besok itu berdekatan. Ya sahih ya, enggak terasa. Dulu kita masih kecil, nunggu yang namanya Ramadan, lebaran itu lamanya Masya Allah. Seminggu, sejam saja, lama sekali. Sekarang sejam kayak semenit. Antum ngobrol sebentar, jam 11. Ngobrol lagi sebentar, jam 2 atau jam 12. Selesai pulang. Jadwal tak apa rondanya. Ngobrol sebentar aja, ngalor ngidul jam berapa? Setengah 11 atau setengah 12. Oh, cepat ya. Padahal kalau antum baca Quran setengah jam luamanya minta ampun itu. Wes keringetan yo, haus yo, panas. Ya pokoknya ada aja pokoknya luamanya minta ampun. Salat juga 5 menit itu lamanya kayak apa. Tapi kalau yang namanya seperti itu bantuannya itu ada. Tiba-tiba aja, tiba-tiba sejam itu berlalu dengan cepat. Wa yanqusul ilm, ilmu itu semakin menipis. Ya. Dan ini sahih. Ya, dari zaman ke zaman ulama'nya mati. Ilmu yang kita ambil dari mereka itu enggak ada seperempatnya, paling seperdelapannya. Ya. Kemudian murid mereka yang cuma dapat seperdelapannya meninggal, yang diambil oleh kita paling seberapanya, seperdua belasnya. Yang ini meninggal, yang kita ambil, yang antum ambil itu ada enggak sekitar seperberapanya gitu, nol komanya ada enggak kira-kira? Enggak tahu. 0,01 apa 0,02 enggak ngerti. Tinggal koma saja. Enggak nyampe kita satunya, enggak nyampe apalagi dua. Seperti itu. Ilmu itu terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Nah. Jadi jangan diremehkan, memahami satu ilmu itu berat, dua ilmu juga berat. Ya. Beda kalau sekedar membaca, membaca ilmu, semua bisa. Tapi memahami ilmu ini sesuatu yang luar biasa. Watad harul fitan, tampak sekali fitnah. Wayul qasyuha, dan dilemparkan ke dalam dada-dada manusia apa sifat kikir. Wa may yuqasyuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, sampai-sampai disebutkan dalam ayat, barang siapa yang terjaga dari sifat kikir dalam jiwanya, maka mereka orang yang muflihun. Ya, orang-orang yang selamat, bahagia. Kikir itu kalau dalam tingkatan artinya itu di atasnya bakhil. Bakhil adiknya kikir. Kalau bakhil itu orang punya uang tapi sulit untuk menginfakkan. Tapi kalau dimakan sendiri sampai turah-turah gitu lah. Contoh makan ayam sampai satu ekor. Dia makan sendiri sampai kebuang-buang, enggak semua dagingnya kemakan, sisanya dibuang. Tapi kalau dikasihkan sama orang, eman-eman. Itu bakhil. Kalau kikir, dua-duanya dimakan sendiri eman-eman, apalagi dikasihkan orang. Sampai punya celengan, uangnya dimakanin rayap semuanya. Saking bakhilnya, mau makan, aduh, hitungan. Kalau saya beli ayam, kalau tak belikan tempe, ayam itu satu ekor 30 ribu, tapi kalau tempe sehari itu 5 ribu. Ini kalau anak beli ayam, tak belikan tempe, hidup seminggu saya. Belum tentu dia hidup juga seminggu, belum tentu. Ya, biasanya dia makan tempe, keselek, masuk ICU bablas. Nah, taib, itu kikir. Suh. Dan itu sudah ya membabi buta di zaman ini. Berapa banyak orang yang jungkir balik mau dimakan sendiri maniman. Yulqasyuh wa yakthurul haraj, dan banyak sekali haraj, peperangan. Qila ya Rasulullah, dikatakan, ayyahu, apa itu haraj itu? Sesuatu yang ma'ruf tapi enggak ngerti yang dimaksudkan Rasulullah, para sahabat. Apa itu al-qatlu wal-qatlu? Perang, pembunuhan. Baik. Cukup insyaallah. Ini penjelasannya sarden, jadi panjang lebar sekali. Kalau dibacakan separuh nanti malah enggak ketemu. Baik. Wallahu ta'ala alam sawab. Cukuplah insyaallah. Otak kita ini udah enggak bekerja kalau terlalu lama. Berat. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.